this is song for you. I'm Hendro Engkeng featuring Diego Takupas remix. Hey kawan-kawan, goyang geleng-geleng, kita goyang bersama musik dari Hendro Engkeng. Atur gaya sama-sama dengan Diego Takupas, kita ikuti irama musik gaya.